Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 25 Safar 1432 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2011, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir kita membahas tentang witir dan qiyamul lail. Dan sekarang ini kita memasuki kitab yang nomor ke-14, Kitabul Aidain, yaitu tentang dua hari raya. Dan ini merupakan yang terakhir dari jilid pertama. Kitab ini ada, kalau bahasa Arabnya ada 4 jilid, yang mana jilid yang ke-4 itu berisi indeks saja, faharis, indeks lengkap. Kemudian diterjemahkan menjadi 3 jilid saja, yang jilid 4 tidak diterjemahkan, karena cuma isinya indeks, indeks daftar isi secara lengkap. Yang terakhir babnya bab yang nomor ke-184. Dan pada malam hari ini kita masuk bab yang nomor ke-185, yaitu tentang larangan-larangan yang berkaitan dengan dua hari raya, Idul Adha dan Idul Fitr. Beliau bawakan beberapa hadis. Yang pertama-tama hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, melalui jalan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau, yaitu sahabat Umar, mengatakan hadani yauman naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an siyamihima. Ini adalah dua hari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang puasa pada kedua hari ini. Itu judulnya bab ini ya. Bab ini judulnya Babu Tahrimi Siyam Yaumil Id, bab haram puasa pada waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kata sahabat Umar, ini adalah dua hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk puasa pada dua hari ini, yaitu Yaumu Fitrikum min Siyamikum. Hari ini adalah hari kamu berbuka dari puasamu, yaitu Idul Fitr. Kemudian wal yaumul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Adapun hari yang lainnya, yaitu Idul Adha, kamu memakan daripada hewan kurbanmu. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Pertama-tama, kenapa hari raya Idul Fitri dinamakan Idul Fitri? Kalau yang masyhur selama ini, kembali menuju fitrah. Itu yang masyhur ya, kembali menuju fitrah. Sebenarnya kalau diartikan kembali menuju fitrah ini kurang tepat. Kalau diartikan kembali menjadi hamba yang bersih, kembali menjadi hamba yang bertakwa, masih bisa. Karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan la'allakum tattaqun, hikmah puasa Ramadan. Tapi arti yang paling tepat Idul Fitri itu adalah fitr, itu artinya berbuka. Jadi Idul Fitri kembali berbuka. Setelah kemarin satu bulan puasa, maka Idul Fitri ini berbuka. Jadi arti Idul Fitri yang paling tepat itu adalah hari ketika kita berbuka, tidak puasa lagi. Kemudian kalau Idul Adha, yaitu hari raya kurban kalau istilah kita, yang mana di sana dianjurkan memakan daripada hewan kurban. Kemudian beliau bawakan hadis lagi riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahar." Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, dilarang. Kemudian beliau bawakan hadis lagi riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui Ziyad bin Jubair rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ja'a rajulun ila Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma faqam." Ada satu orang yang datang kepada sahabat Abdullah Ibnu Umar. Lalu orang ini bertanya, minta fatwa. Yaitu katanya, "Rajulun nadhara an yasuma yawman fa wafaqa yawma adha aw fitr." Wahai sahabat Umar, ada satu orang yang nadar puasa satu hari. Ternyata hari itu bertepatan dengan hari Idul Adha atau Idul Fitri. Apakah dia boleh melaksanakan nadarnya? Jawaban beliau sangat indah dan ini menunjukkan kecerdasan beliau, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata sahabat Ibnu Umar, "Amarallahu taala biwafa'in nadar wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an shaumi hadzal yaum." Allah memerintahkan supaya kita menepati nadar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari ini. Cerdas. Jadi maksudnya nadarmu tetap kamu laksanakan, tapi jangan pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha, hari yang terlarang. Hari yang lainnya saja. Subhanallah. Kemudian mengenai nazar, Rasulullah Muhammad SAW itu melarang kita nazar. Beliau mengatakan di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, "Innahu la ya'ti bi khair, innama yustakhraju bihi minal bakhil." Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Nazar itu hanya dikeluarkan dari orang-orang yang kikir. Nunggu terjepit dulu, baru kemudian mau amal soleh. Sudah sakit baru nadar, kalau sembuh mau gini mau gitu. Terjepit lalu nadar, kalau saya mendapat kelapangan saya akan sedekah beras sekian kintal dan yang lainnya. Dan nadar ini tidak mendatangkan kebaikan. Kita tidak bisa mendekte Allah dengan nadar, tidak bisa. Kan seakan-akan kita mendekte Allah kan, "Ya Allah, penuhi hajatku, nanti aku akan sedekah." Tidak bisa didekte Allah. Jadi nazar kita tidak berpengaruh sedikit pun terhadap hajat kita, penyakit kita, dan tidak ada. Tidak ada faedahnya sama sekali. Kalau doa memang masyru, disyariatkan kita berdoa. Nazar tidak. Nah itu di dalam Al-Quran itu. Kan Allah memuji orang-orang yang menepati nazarnya. Yufuna bin nadri. Di antara sifatnya ahli surga itu, yufuna bin nadri. Mereka menepati nazar. Ini sebenarnya bukan pujian kepada nazar, ayat ini bukan pujian kepada nazar. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, nazar itu adalah sesuatu yang Allah tidak mewajibkan, tapi seseorang mewajibkan atas dirinya sendiri. Artinya, kalau sesuatu yang tidak Allah wajibkan, yang dia mewajibkan untuk dirinya sendiri saja, dia menepati, Bagaimana pula dengan sesuatu yang Allah mewajibkan? Maksudnya begitu. Bukan Allah muji nazar, tidak. Tapi kalau sudah kadung nazar terlanjur, harus dilaksanakan. Nazar taat harus dilaksanakan. Dan nazar itu berat. Berat. Tidak ada kafarahnya. Yang ada kafarahnya sumpah. Orang sumpah lalu melanggar sumpahnya, nah ada kafarahnya. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak. Kalau tidak mampu baru puasa 3 hari. Kalau nazar tidak ada kafarahnya, harus kamu laksanakan. Karena nazar itu janji kepada Allah. Jadi nazar itu diucapkan ya, diucapkan. Saya bernazar kalau sembuh akan sedekah beras 1 kintal. Ini nazar namanya. Tapi kalau hanya niat di dalam hati saja masih belum nazar. Nazar itu dilafadzkan, diucapkan. Harus dilaksanakan. Kalau orang nazar dan tidak melaksanakan nazarnya, maka dia termasuk orang yang berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbohong, jadi janji kepada Allah tidak menepati janjinya. Jadi nazar itu berat. Karena itu kalau ada orang nazar, saya nazar kalau anak saya lulus, saya akan puasa tiap bulan 3 hari. Saya akan puasa tiap bulan 3 hari. Wah, ini kan berarti sepanjang umurnya dia harus puasa tiap bulan 3 hari. Bagaimana ketika dia sudah tua, tidak mampu lagi puasa? Itu bagaimana? Ya sudah, kadung kamu nazar. Kamu mengadu kepada Allah. Karena khawatir termasuk orang yang berbohong kepada Allah. Janji tidak ditepati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang nazar. Itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Memang ada yang menganjurkan nazar. Ada yang mengatakan nazar makruh. Bahkan ada yang mengatakan nazar itu haram. Sampai ke tingkat haram. Tapi yang jelas tidak haram. Cuma makruh, dibenci. Kalau terlanjur nazar, nazar yang baik harus dilaksanakan. Kemudian berikutnya lagi beliau bawakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama naha an siyam yaumin yaumil adha wa yaumil fitr. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang puasa pada 2 hari, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Kemudian beliau bawakan lagi hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an shaumain yaumil fitr wa yaumil adha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang puasa pada 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena itu beliau, Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah taala, menyebutkan di antara fikih hadis ini, yahrumu siyamu yaumil Id, Idul Fitri wa Idul Adha. Haram puasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi hukumnya adalah haram. Karena itu adalah hari raya. Kita mestinya senang kalau Idul Fitri berbuka. Kemarin puasa, sekarang berbuka. Kalau Idul Adha, kita menikmati daging kurbannya. Jadi kalau Idul Fitri puasa itu tidak cocok. Sekarang ini buktikan bahwa kamu adalah benar-benar berbuka. Idul Adha puasa tidak cocok. Nyembelih tidak dimakan. Dimakan dagingnya, daging kurban. Kemudian beliau mengatakan pula, tahrimu saumi yaumil Id sawa'un an-nadhar wal kafara wat tatawwu wal qada wat tamattu. Haram puasa pada 2 hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha, baik puasa nadhar atau puasa kafarah tebusan, atau puasa sunnah, atau puasa mengqada, atau puasa bagi orang yang haji tamattu. Haji tamattu. Adapun hari-hari tasyrik, kalau haji tamattu, sebagian ulama mengatakan boleh. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lainnya, termasuk larangan itu adalah hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 setelah Idul Adha. Jadi ada 5 hari yang terlarang. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 15. Karena itu kita dilarang puasa 1 tahun penuh. Shaumud dahr, haram hukumnya. satu tahun penuh, Idul Fitri puasa, Idul Adha puasa, hari Tasyrik puasa, ini haram. Bagaimana kalau orang puasa sepanjang tahun selain hari-hari yang terlarang? Boleh apa enggak? Orang puasa tiap hari selain hari-hari terlarang, Idul Fitri tidak puasa, Idul Adha tidak puasa, kemudian hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 tidak puasa. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Para ulama beda pendapat, dan pendapat yang rajih jumhur ulama boleh. Boleh. Puasa tiap hari itu boleh. Mereka juga punya dasar. Di antara dasarnya itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang melihat Rasulullah itu seakan-akan tiap hari puasa. Kadang juga melihat Rasulullah seakan-akan beberapa hari tidak pernah puasa. Ini ditafsirkan oleh para ulama diantaranya adalah puasa yang tiap hari. Namun demikian yang paling afdol adalah puasa Nabi Dawud. Paling afdol. Afdolus siyam, siyamu Dawud. Puasa yang paling afdol puasanya Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kemudian berikutnya beliau bawakan bab yang terakhir di jilid 1 ini, yaitu bab yang nomor ke-186. Babu karahiyati hamlis silah bataran fi yaumil id. Bab dibenci membawa senjata dengan maksud menyombongkan diri pada hari raya. Kira-kira judulnya nyambung enggak? Makruh waktu hari raya bawa senjata. Nyambung apa enggak? Kalau di Indonesia kayaknya kurang nyambung. Kalau di negara Arab itu masih nyambung. Karena biasa terutama di Yaman itu adat mereka itu bawa senjata. Itu adatnya ya. Bawa senjata. Minimal bawa jambia, yang di sini jambia itu. Ya. Atau bahkan bawa pistol. Karena di sana senjata itu bebas, bawa pistol. Bahkan kadang bawa brand. Ya. Ya, kita pernah naik bis di Yaman itu, anak kecil mainan pistolnya bapaknya. Bukan pistol mainan, pistol betulan. Ini kalau buat nembak kita kan habis kita ini. Kadang penumpangnya bawa brand. Ya. Ribut sama sopirnya. Ini kalau emosi brand-brandan gimana ini? Kita juga kena ini. Iya. Itu biasa di sana senjata dijual umum. Namun sekarang sudah mulai ditarik pelan-pelan. Karena seperti di Yaman itu kopilah-kopilah, kepala suku masih punya kekuatan. Kadang kopilah-kopilah perang dengan pemerintah, perang dengan bom-boman. Bom dijual umum di pinggir jalan, kalau mau beli bom bisa, beli granat juga bisa. Seperti itu. Jadi dilarang bawa makruh, dibenci bawa senjata. Sehingga kalau Jumatan itu biasa mereka. Itu dianggap oleh mereka sebagai perhiasan. Senjata seperti perhiasan. Jadi bawa senjata jambia. Jambianya mahal-mahal. Ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang sampai jambianya itu puluhan juta. Dilapisi dengan emas, dilapisi dengan perak. Boleh itu. Para sahabat dulu kan sebagian pedangnya kan dilapisi emas. Kemudian juga bawa pistol. Jumatan seperti itu. Ke masjid. Itu biasa. Adat ya. Terutama di pedalaman. Termasuk Fadilatul Syekh. Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Itu di daerah beliau di Damaskus itu bawa senjata. Jadi di depan masjid kalau beliau ngajar, murid-muridnya bawa brand. Ini sudah di depannya. Syekh Mukbil juga bawa pistol. Bawa pistol pakai apa? Sabuk di sini. Wah, sini, taruh sini pistolnya. Nah, kemudian kalau mau ngajar, beliau duduk, dilepas dulu taruh sini. Ah, pistolnya. Jadi enak itu. Ada murid macam-macam langsung aja. Tapi tidaknya itu adat saja. Itu adat. Bawa pistol beliau. Rahimahullahu ta'ala. Syekh Mukbil itu masya Allah. Ilmunya mendalam. Tempatnya itu di gunung. Di pedalaman ya. Kalau kita mau ke tempat Syekh Mukbil itu dari Son'a. Berangkat pagi sampai sore. Melalui gurun pasir. Gurun pasir. Nanti mobilnya macet kena pasir. Nunggu mobil besar dulu. Ditarik dulu. Tapi subhanallah. Muridnya ribuan. Dari seluruh penjuru dunia. Hidupnya sederhana, apa adanya hidupnya. Rumahnya terbuat dari apa namanya? Dari tanah liat. Jadi teman-teman kita bikin rumah sendiri di sana, tidak pakai kuliah sudah, tanpa kuliah arsitektur atau apa tidak usah, semua sudah arsitek sendiri, tinggal bikin tanah dicampuri apa, campuri damen itu loh, iya, tembok-tembok itu kita jadi rumah. Tapi kalau hujan ya bocor semuanya. Nah, tinggal beli pintu, beli jendela gitu aja. Dan subhanallah hidup terasa nikmat bukan main, sederhana. Sampai ada seorang teman kaya raya dari sebuah daerah di Indonesia, kaya raya, miliarder. Subhanallah kerasan di sana. Di sana kerasan rumahnya apa adanya. Dari tanah liat, masya Allah. Waktu kami di sana kebetulan pas musim hujan, dan kebetulan juga mereka tuh baru doa istisqa. Paginya sholat istisqa, dan subhanallah selalu hujan hari itu. Sehingga ketika sore hari Syekh Mukbil menerangkan kajian, mengatakan, ayo yang punya keluarga pulang saja, gak usah ikut ngaji, siap-siap hujan. Jangan sampai nanti rumahnya ambruk, nanti keluarganya apa kena kejatuhan rumah. Terus lu pulang, sudah pulang semuanya, betul hujan deras. Istisqa minta hujan. Rahimahullahu taala Syekh Mukbil. Dan beliau orangnya apa adanya, apa adanya sekali. Waktu kami di sana sempat diundang Fadl Ghada Indana, diundang makan siang. Bayangan kita diundang Syekh ya, makan siang itu bayangannya harus wah daging-daging gitu. Ternyata subhanallah, nasinya itu nasi yang sudah kuning itu loh, yang murah sekali nasinya itu loh. Makannya apa adanya. Fadl. Oh, masya Allah, tamadu sekali ini. Makan apa adanya. Bayangan kita diundang Syekh itu sudah makanan mewah-mewah, apa adanya. Jadi hidupnya prihatin, tapi benar-benar terasa nikmat. Ukhuwah, nikmat sekali, luar biasa. Bahkan mereka di masjidnya itu, Syekh Mukbil kalau sholat pakai sandal, mengamalkan sunnah. Sholat pakai sandal. Ada seorang tamu yang mungkin dia kurang paham sunnah ini, atau kurang bisa menerima sunnah ini, mengeluh, apa ini masjid kotor semua, gini. Ya karena tidak suka. Sementara orang yang ngerti sunnah, ngerti, paham masalah hadis ini, ya senang. Ini nikmat. Inilah niru ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apa adanya. Walaupun mereka itu pakai apa namanya karpet. Tapi Syekh Mukbil melarang murid-muridnya sholat di tempat lain memakai sandal, dilarang. Khusus ini saja. Di seluruh dunia mungkin di situ saja. Karena hadisnya itu sahih. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau sakit, kemudian beliau berobat di Arab Saudi dan meninggal dunia di Jeddah insyaallah, dan dikuburkan di Mekah. Subhanallah, tiga imam ahli sunnah wal jamaah terkenal selama hidup sebagai imam, ketika meninggal dunia kuburannya tiga-tiganya berdekatan. Yang pertama-tama meninggal dunia adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, dikubur di Mekah. Kemudian yang meninggal berikutnya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di Yordania ya, Yordania. Kemudian berikutnya lagi Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, meninggal di Jeddah, dikubur di Mekah, di samping kuburannya Syekh bin Baz. Syekh Mukbil yang dari Yaman itu berobat ke Arab Saudi dan meninggal di Jeddah dan dikubur di dekatnya mereka berdua. Jadi Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil dikubur berdekatan kuburannya. Allahu Akbar. Jadi mereka adalah sahabat di dunia, sahabat di alam kubur, dan insyaallah sahabat sampai di akhirat nanti. Karena menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan kita ini hanya satu, menghidupkan sunnah Nabi. Kita membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islam yang murni, jangan dicampuri macam-macam. Dan ketika ada orang yang mengajak kepada Islam yang murni, kita harus bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih ada yang mengajak kepada Islam yang murni. Karena kalau tidak, Islam sudah keluar dari wajah aslinya. Sudah hilang wajah aslinya Islam. Sehingga ada ungkapan yang berbunyi al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam tertutupi oleh kaum muslimin. Jadi ketika ada yang ngajak kepada Islam yang murni, alhamdulillah masih ada yang berusaha memurnikan Islam. Seperti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dibawa oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sahabat yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang istiqamah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita benar-benar terikat oleh sunnah, dan kita menggigit sunnah dengan geraham kita, dan kita tidak akan melepasnya sampai benar-benar kita nanti mati. Karena fitnah di akhir zaman, fitnah macam-macam. Salah seorang tabi'in, imamu ahli Syam, imamnya penduduk negeri Syam, yaitu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, alaika bi atharis salaf wa in rafadokan nas wa iyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuha laka bil qawl. Hendaklah kamu berpegang kepada peninggalan salafus soleh. Kamu pegang erat-erat peninggalan mereka. Walaupun manusia nolak kamu, manusia nolak, tidak masalah, jalan terus, pegang sunnah ini. Sampai Rasulullah mengibaratkan, addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gerahammu. Ini menunjukkan bahwa akan dicabik-cabik, dicabut sana, cabut sini, gigit dengan gerahammu. Jangan berhenti sebelum mati. Kemudian, hati-hatilah kamu daripada pendapat-pendapat manusia, walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Ucapan-ucapan indah, tapi benar-benar menyimpang dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari ajaran salafus saleh. Kemudian beliau bawakan bab yang nomor ke-186 tadi, dibenci membawa senjata dengan maksud untuk kesombongan atau yang lainnya pada waktu Id. Lalu beliau bawakan kisah. Kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Sa'id bin Jubair salah seorang tabi'in yang matinya dibunuh oleh seorang penguasa yang zalim. Dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, penguasa dari Bani Umayyah yang sangat zalim. Dibunuh Sa'id bin Jubair. Setelah membunuh Sa'id bin Jubair, Hajjaj tidak hidup lama. Dia oleh Allah ditewaskan. Dia meninggal dalam keadaan yang tragis. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala mengatakan, "Kuntu ma'abni Umar hina asabahu sinanur rumhi fi akhmasi qadamihi." Aku waktu itu bersama sahabat Ibnu Umar ketika beliau terkena mata tombak di telapak kaki bagian dalam. Jadi telapak kaki yang tinggi itu loh, yang tidak nempel di tanah kalau kita menginjak. Iya kan? Itu namanya apa itu? Bahasa Indonesianya. Telapak kaki yang tinggi gitu aja ya. Telapak kaki yang tidak nempel di tanah kalau nginjak ke tanah. Itu kakinya sahabat Umar ini kena matanya tombak. Fala ziqat qadamuhu birrikab, sehingga telapak kakinya itu nempel di tempat kaki kendaraan, kuda atau unta, nempel di sana. Jadi kenanya mungkin parah sekali. Kenanya mungkin parah sekali ya. Fanazaltu fanaza'tuha wa dhalika bimina. Lalu kata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in ini, aku turun lalu aku cabut tombak itu, aku cabut. Dan ini ketika berada di Mina, pada waktu musim-musim haji. Mina, Mina itu bisa disebut juga dengan Muna, Mina atau Muna. Kemudian fabalaghal Hajjaj faja'ala ya'uduhu. Lalu berita ini sampai kepada Hajjaj bahwa sahabat Ibnu Umar terkena mata tombak kakinya. Lalu Hajjaj, penguasa yang zalim ini, menjenguk sahabat Ibnu Umar. Faqala al-Hajjaj, "Law na'lamu man asabak." Kata Hajjaj, "Kalau seandainya kami tahu siapa yang mata tombaknya mengenai kakimu ini." Jadi maksudnya Hajjaj, siapa yang menjadikan kamu sampai terluka begini? Siapa? Seakan-akan mau dihukum orangnya. Apa kata sahabat Ibnu Umar? Kata sahabat Ibnu Umar, "Anta asabtani." Justru kamulah yang menjadikan saya kena ini. Oh, berani sekali. Ini penguasa dolim Hajjat ini. Suka bunuh orang. Jangan macam-macam dengan Hajjat. Macam-macam langsung kepalanya putus. Gitu aja. Hingga Hajjat ini mutus ribuannya, ribuan kepala. Macam-macam langsung. Del, del. Ini aja. Ya. Kayak tidak dosa gitu. Kata sahabat Ibnu Umar, kamu yang menjadikan kaki aku kena ini. Wa kaif, kata Hajjat. Loh, bagaimana? Kok kamu nuduh aku? Kata Hajjat. Kata sahabat Ibnu Umar, hamal tasilah fi yaumi id. Lam yakun yuhmal fi. Wa adkhal tasilah al haram. Wa lam yakun asilah yadkhulil haram. Kamu yang membolehkan orang bawa senjata pada hari id. Padahal semenjak dahulu yang namanya id enggak boleh bawa senjata. Kamu juga yang memasukkan senjata ke tanah suci. Padahal senjata tidak boleh masuk tanah suci. Jadi kamu sebagai gubernur yang bertanggung jawab. Kamu yang bolehkan orang bawa senjata. Berarti yang salah adalah kamu. Dalam riwayat yang lainnya, Ibnu Umar mengatakan, asabani man amara bihamli silah fi yaumi id la yahillu fi hamlu. Yang menjadikan aku terkena senjata ini adalah orang yang memerintahkan supaya senjata itu dibawa pada waktu id. Padahal tidak halal membawa senjata waktu id. Yang nyuruh siapa? Ya Hajjat lagi. Hajjat. Sehingga dikatakan di sini para ulama mengatakan yukrohu hamlus silah batoron fi yaumil id. Jadi dibenci. Tidak sampai dikatakan tingkatannya kepada haram, dibenci. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kecuali kalau bawa senjata ada perlunya ya, ada perlunya enggak apa-apa. Seperti sekarang kan di tanah suci di Mekah itu imamnya Syekh Sudai, Syekh Surem dan yang kan dijaga. Dijaga dengan polisi bawa pistol, itu enggak apa-apa ada perlunya. Kalau enggak ada perlunya enggak boleh demi keamanan. Karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan nuhu an yuhmalu silah yauma id illa an yakhafu aduwan. Dilarang bawa senjata pada waktu id kecuali kalau takut kepada musuh. Karena keselamatan para imam itu perlu dijaga. Soalnya ada kasus tempo hari itu di Masjid Nabawi, ada seseorang menurut berita yang ada, dia itu orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Jadi dia berusaha sholat di belakangnya imam Masjid Nabawi. Entah waktu itu dia mau mencari imam yang mana, ternyata bawa senjata dia. Bawa senjata, ya, dikeluarkan senjata tajam. Akhirnya ketahuan dan dia tetap ditangkap. Di sini perlu ada polisi yang jaga keamanan. Karena sekarang zaman fitnah. Dengan demikian kita sudah khatam jilid pertama dan nanti insya Allah kita akan masuk jilid yang kedua. Dan jilid yang kedua dimulai dari kitabul janaiz, pembahasan masalah jenazah. Namun sebelum kita masuk kepada jilid yang kedua, ada baiknya kalau kita buka-buka pelajaran yang telah lalu, mulai dari muqaddimah, yang mana Syekh Salim bin Ait al-Hilali hafidhahullahu ta'ala menyebutkan bahwa syariat Islam ini ada perintah, ada larangan. Ini kerjakan, ini tinggalkan. Lalu sebagian salafus soleh memberikan komentar tentang ini kerjakan, ini tinggalkan. Ini perintah, ini larangan. Kata mereka, a'malul bir ya'maluhal bar wal fajir. Wa ammal ma'asi fala yatrukuha illa siddiq. Perbuatan baik itu dikerjakan oleh orang baik dan orang tidak baik. Artinya berbuat baik itu gampang. Ya kan? Orang kafir juga berbuat baik. Orang Islam berbuat baik. Orang kafir berbuat baik. Orang berbuat baik, gampang. Tapi maksiat tidaklah meninggalkannya kecuali orang-orang yang benar-benar jujur dalam keimanannya. Sehingga di sini ditekankan bahwasanya antara mengerjakan kebaikan dengan meninggalkan maksiat lebih sulit mana? Lebih sulit meninggalkan maksiat. Karena kadang kita ini sholat gampang, puasa gampang, semuanya gampang. Meninggalkan maksiat repotnya bukan main. Di sinilah dibutuhkan perjuangan untuk meninggalkan maksiat. Sampai-sampai dikatakan fala yatrukuha illa siddiq, tiadalah meninggalkan maksiat kecuali orang yang imannya benar-benar tinggi. Siddiq itu di atas rata-rata imannya. Kemudian mengenai meninggalkan maksiat ini ada hadis yang sanadnya sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ya'khudhu anni haula'il kalimat fa ya'mal bihinna au yu'allim man ya'mal bihinna. Siapa yang mau mengambil dari aku 5 perkara untuk dia amalkan atau dia mengajarkan kepada orang yang mengamalkannya. Kemudian sahabat Abu Hurairah menjawab, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, siap. Fa akhadha biyadaya fa adda khamsan. Lalu Rasulullah memegang kedua tanganku. Kemudian Rasulullah menyebutkan 5 perkara. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama-tama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah perkara-perkara yang haram. Kamu menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Jadi untuk menjadi ahli ibadah itu meninggalkan yang haram. Bukan banyak ibadahnya, tapi juga banyak maksiatnya. Ahli ibadah itu adalah yang meninggalkan haram. Kemudian warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Hendaklah kamu ridha dengan pembagian Allah untukmu, kamu menjadi manusia yang paling kaya. Kita berusaha, kita berdoa, dan kita minta dipilihkan oleh Allah yang terbaik untuk kita. Ya Allah, pilihkan yang terbaik untuk saya. Sudah, kita terima. Kita menjadi manusia paling kaya. Kemudian wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu menjadi orang yang beriman. Beriman sekaligus aman karena baik kepada tetangga. Kemudian wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Hendaklah kamu cintai untuk manusia kebaikan sebagaimana kamu mencintai kebaikan untuk dirimu sendiri, kamu menjadi orang yang muslim. Muslim sekaligus selamat. Kemudian wala tukthirid dhahka fa inna kathratad dhahki tumitul qalba. Dan jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu membuat hati mati. Banyak tertawa, hatinya akhirnya keras. Tertawa itu perlu. Ibaratnya makanan itu perlu ada garamnya. Kalau tidak ada garamnya, rasanya tidak enak. Tapi kebanyakan garam juga tidak enak. Maka garam itu secukupnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Yang lalu, di pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang tauhid, ada sebuah hadis tentang 7 perkara yang membinasakan. Mungkin sebagai penutupnya kita akan bahas 7 perkara yang membinasakan ini. Kemudian nanti pada ahad depan kita masuk jilid 2. Kita mulai dari kitabul janaiz, perkara jenazah, larangan-larangan yang berkaitan dengan masalah jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qal, beliau bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Yang keduanya ini adalah, yang ketujuhnya ini adalah merupakan dosa besar. Dan semuanya ini ada di dalam Al-Qur'an. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa saja 7 perkara yang membinasakan itu? Kemudian beliau jawab, yang pertama-tama adalah asyirku billah. Syirik, menyekutukan Allah. Nah, ini perkara yang sangat bahaya. Dan para ulama mengatakan ada syirik akbar. yang membuat orang keluar dari Islam. Ada syirik asghar, tidak keluar dari Islam, tapi itu adalah dosa. Kemudian ada lagi syirik khafi, yang tersembunyi, bahkan kadang sudah orang tidak merasakan. Dan syirik ini perlu taubat sebelum mati. Karena kalau orang tidak taubat atau belum taubat dari syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa 48 dan 116. Diulang oleh Allah dua kali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya Allah tidak mengampuni kalau dia mati belum taubat. Adapun kalau taubat sebelum mati, apapun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini perinciannya banyak. Dan ini ilmu yang wajib. Orang Islam itu wajib belajar ilmu tauhid. Dan kitab yang paling bagus kalau kita mau jujur adalah kitab tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang banyak syarahnya. Kenapa kitab ini baik? Kitab ini tidak banyak komentar. Kitab ini isinya adalah bab ini. Langsung qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesimpulan. Bab ini qala Allah, qala Rasulullah, kesimpulan. Itu aja, tidak banyak bicara. Sehingga para ulama sangat menganjurkan kitab tauhid diperinci keutamaan tauhid, kemudian bahaya syirik dan yang lainnya. Yang diminta oleh Allah kepada kita ini cuma satu. Ibadah kepada Allah, jangan syirik. Sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata sahabat Mu'ad, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala himar. Aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Jadi Rasulullah itu tawadhu, suka bonceng. Kemudian faqala ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Lalu Rasulullah bertanya kepadaku, wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ini metode Rasulullah ya, metode tanya jawab. Wahai Mu'ad, tahukah kamu yang diminta Allah itu apa? Kemudian kalau kamu berikan permintaan Allah, Allah memberi kamu apa? Lalu sahabat Mu'ad dengan penuh tawadhu mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya Rasulullah, saya tidak tahu ya Rasulullah. Allah dan sampai yang lebih tahu ya Rasulullah. Ini adalah tawadhu. Kalau tidak tahu bilang, tidak tahu. Karena kalau orang tidak tahu nanti jawab akhirnya, fadullu wa adullu, sesat dan menyesatkan. Dan sekarang ini banyak fatwa-fatwa yang menyesatkan. Di televisi itu banyak. Yang nonton banyak, pemirsanya itu jutaan. Ketika seorang di TV memberikan fatwa dan fatwanya itu salah, semua yang mendengarkan menganggap itu adalah fatwa yang benar. Karena orang awam ini, al-awam hawam. Jadi orang awam itu ikut-ikutan aja. Pokoknya yang di mimbar berarti adalah ulama. Yang ceramah di TV berarti adalah ulama. Fatwanya dipakai. Menyesatkan. Banyak fatwa menyesatkan. Padahal seseorang ketika tidak tahu dan dia jawab tidak tahu, tidak menjatuhkan pamornya. Justru menunjukkan jati dirinya. Dia tidak tahu dan dia sportif bilang tidak tahu. Kalau tahu, jawab tahu. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Ada kisah tentang Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik adalah imam mudharil hijrah, imamnya penduduk Madinah. Di Madinah banyak ulama, yang mana para ulama di Madinah tidak ada yang berani memberi fatwa karena ada Imam Malik. Sehingga ada ungkapan yang berbunyi, kaifa yufta wa Malik bil Madinah. Bagaimana mungkin ada yang berani memberi fatwa sementara Imam Malik masih berada di Madinah. Ada orang dari negeri yang jauh datang ke Madinah. membawa 40 pertanyaan ditanyakan kepada Imam Malik. Jadi ini sudah kebiasaannya dari zaman dulu, karena Madinah tempatnya ulama, biasanya kalau kita ada pertanyaan kita kumpulkan. Nanti ketika ke Madinah cari ulama, ditanyakan kepada ulama. Ini bawa 40 pertanyaan ke Madinah, ketemu Imam Malik, ditanyakan kepada Imam Malik. Ternyata Imam Malik rahimahullahu taala hanya menjawab 4 atau 6 saja. Selebihnya beliau mengatakan la adri, aku tidak tahu. Subhanallah. Yang dijawab 4 atau 6. Yang enggak dijawab berapa berarti? 36 atau 34. Orang itu bilang, ya Imam Malik, saya datang dari jauh ke Madinah, perlu nemui Anda, mau tanya. Kenapa Anda kok bilang la adri, saya enggak tahu? Kata Imam Malik, irkab rahilatak wadhhab ilal baladil ladzi ji'ta minhu wa qul sa'altu malikan faqala la adri. Sudah, gini aja Pak, Bapak naik kendaraan Bapak lagi, Bapak pulang ke negeri Bapak, umumkan di sana, aku sudah tanya kepada Malik, Malik menjawab aku tidak tahu. Umumkan, tidak apa-apa. Jadi bukan malu, tidak tahu sah, bilang tidak tahu. Karena kalau kita tidak tahu dan kita memberi fatwa, kita harus siap untuk dibakar di neraka jahannam. Karena para ulama mengatakan al-mufti ala jisri jahannam, pemberi fatwa itu berada di atasnya neraka jahannam. Artinya kalau fatwanya itu menyesatkan, yang masuk lebih dulu adalah dia. Orang lain maunya kan minta yang enak-enak saja. Ya. Kadang seseorang itu kepingin memberikan, kepingin mencari ridhonya manusia, sehingga memberikan fatwa yang menyenangkan. Oh dia senang, tapi pemberi fatwa siap-siap masuk neraka jahannam. Karena orang memberi fatwa itu sama dengan tanda tangan atas nama Allah. Sehingga Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala punya kitab judulnya I'lamul Muwaqqi'in. Ini adalah pemberitahuan bagi orang-orang yang tanda tangan atas nama Allah. Ya, syirik ini perlu dipelajari. Kemudian yang kedua yang membinasakan adalah wasihir, sihir. Sihir ya. Sihir ini amalan-amalan yang diamalkan, kemudian tiba-tiba di sana ada orang yang sakit, di sana ada orang terganggu, di sana ada orang mati, sihir. Dan biasanya sihir ini dilakukan pada waktu malam hari. Sihir, datang saja ke tukang ramal, tanya-tanya saja, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau percaya, maka berarti sudah melakukan kekufuran terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Bunuh dilarang kecuali membunuh dengan benar. Maksudnya apa bunuh dengan benar itu? Maksudnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdathalat. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama-tama at-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah tapi masih berzina. Suami atau istri atau janda atau duda. Ini hukumnya adalah dirajam. Kemudian wan nafsu bin nafsi, orang bunuh hukumnya adalah dibunuh. Kemudian wattarikul dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Tapi yang membunuh adalah pemerintah yang resmi, dieksekusi. Kemudian yang keempat wa aklu riba, makan riba. Ini riba ini banyak ya. Jadi riba itu uangnya berkembang tanpa usaha. Bunga bank termasuk riba. Memberikan hutang kepada orang 1 juta, minta kembalinya 1 juta lebih, ini adalah juga riba. Dan riba ini oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran, pengharamannya bertahap dan puncaknya adalah di dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Pemakan riba nanti bangkit dari kubur seperti orang kesurupan, atau bahkan di dunia seperti orang kesurupan, membabi buta, tidak punya perasaan, menggencet orang, mendolimi orang, nginjak-nginjak orang, pemakan riba, rentenir. Dan riba pembahasannya panjang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut riba itu ada 70 pintu lebih. Yang paling ringan seperti anak menzinai ibunya. Kemudian wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Anak yatim, anak ditinggal mati bapaknya dan anaknya belum baligh. Sering menjadi sasaran kedoliman. Kadang dapat warisan banyak, dapat sasaran kedoliman, hartanya dimakan oleh yang ngurusi. Orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang dolim, siap-siap dibakar di neraka. Siap-siap dibakar di neraka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslauna sa'ira, sama dengan masukkan api ke dalam perutnya dan nanti dibakar di neraka. Kemudian yang keenam adalah wattawalli yaumazzahf, yaitu melarikan diri waktu ada perang berkecamuk. Jadi waktu perang ketakutan dia lari. Ini dosa besar. Illa mutaharrifal liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Kecuali kalau lari untuk ngatur siasat perang atau lari untuk bergabung dengan kelompok yang lain, tidak apa-apa. Kalau ini lari karena ketakutan, enak-enak perang, wah takut lari terbirit-birit, nah, ini dosa besar. Kenapa? Karena nanti akan merusak mental teman-temannya. Merusak mental teman-temannya. Bismillah, maju, mati ya mati. Imman nasr wa imma syahadah. Menang atau mati syahid. Apalagi yang lebih parah adalah desersi. Jadi bukan hanya melarikan diri tapi membelot ke pihak musuh. Lebih besar lagi dosanya, dia berkhianat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh perempuan yang baik-baik, yang beriman, yang tidak tahu menahu tentang perselingkuhan, dituduh telah berselingkuh. Wah, ini dosa besar. Nuduh orang ini tidak gampang. Kalau kita nuduh orang zina, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita mendatangkan 80 saksi. Harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak mendapatkan orang 4 orang saksi, dicambuk 80 kali. Jadi, dan 4 orang saksi ini semuanya melihat dengan mata kepalanya bahwa laki-laki itu memasukkan alatnya ke dalam alatnya perempuan. Lihat, bukan film, bukan katanya. Lihat betul. Kalau yang 3 lihat, yang 1 cuma samar-samar saja, maka keempat orang dicambuk semuanya 80 kali. Falyatu bi arba'ati syuhada. Fa illam ya'tu bi syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Enggak diterima lagi persaksiannya selama-lamanya. Kecuali kalau dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pada malam hari ini, dan insyaallah berikutnya nanti kita akan masuk jilid yang kedua mulai dari Kitabul Janaiz. Marilah kita tutup dengan doa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعلنا هادين مهتدين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين.